الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد, kita masuk pada bab baru ya, al-fasl qada wal qadar. Bab faslul qada'i wal qadar. Fasl al qada' wal qadar berkaitan dengan al qada' wal qadar. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, apa makna qada', apa makna qadar. Sebagian mengatakan al qada' itu yang belum terjadi, kalau sudah terjadi namanya qadar. Ada yang membalik lagi, qadar itu yang belum terjadi, kalau sudah terjadi namanya qada. Ada lagi yang bilang sama, termasuk seperti lafaz idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Lafaz yang kalau dia berkumpul itu maknanya beda, kalau dia terpisahkan maknanya apa namanya sama. Seperti lafaz iman dan Islam. Ya, ringkasnya yang seperti ini, yang ada khilaf di kalangan mereka para ulama, bukan suatu inti ya. Nah, perkara-perkara seperti ini cuman dalam masalah definisi yang juga tidak membuatkan atau tidak ada buah dari khilaf itu tadi, menyangkut akidah. Artinya al-qadha wal qadar adalah sifatun min sifatillah. Yaqdi wa yuqaddir, itu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Qala al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'al lima yurid. Termasuk sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla adalah annahul fa'al lima yurid. Bahwasanya dia Allah Azza wa Jalla al-fa'al, senantiasa berbuat lima yurid terhadap apa yang dia inginkan. La yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Tidaklah terjadi sesuatu melainkan di iradatihi, dengan iradah, kehendak atau keinginan dari Allah Azza wa Jalla. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi, dan tidak ada sesuatu yang keluar dari masyiatnya Allah Azza wa Jalla. Walaisa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi wala yasduru illa an tadbirihi. Tidak ada sesuatu di alam ini, di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang keluar dari takdir Allah, dan tidak ada sesuatu yang muncul melainkan dengan di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla, kendali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu pengaturan atau kendali. Wala mahid anil qadari al maqdur, dan tidak lepas dari al-qadaril maqdur, dari takdir yang telah ditakdirkan. Tidak ada yang keluar atau lepas dari takdir yang telah ditakdirkan. Wala tajawazu ma khutta fi lauhil mastur, dan tidak ada sesuatu yang bisa melampaui dari apa yang telah dituliskan di lauhul mahfuz. Khutbah kutiba fi lauhil mastur. Lauhul mahfuz wa kana dhalika fi kitabin mastura. Arada ma al-alam fa'ilu. Sesuatu yang apabila alam semesta ini ingin terjadi, fa'ilu, yang mereka lakukan. Maknanya arada mal alam fa'ilu, apa yang Allah SWT inginkan pada alam semesta ini pasti mereka melakukannya. Aroda kembalinya kemana? Kepada Allah Azza wa Jalla. Aroda mal alamu fa'ilu. Sesuatu yang Allah Azza wa Jalla inginkan pada alam semesta ini, fa'ilu, pasti mereka melakukannya. Maknanya sesuatu yang tidak Allah inginkan tidak akan dilakukan oleh manusia di alam semesta ini. Atau makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, yang dimaksudkan alam di sini ya segala sesuatu. Dia lafadznya itu mufrad, tapi diinginkan makna di situ jamak. Walau asamahum lama khalafuhu. Kalau Allah ingin menjaga mereka, menahan mereka, lama khalafuhu, misalnya mereka tidak akan menyelisihinya. Makna dari ucapan arada mal alam fa'ilu walau asamahum lama khalafu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada alam semesta ini tadi, misalnya mereka akan mengerjakannya, melakukannya. Kalau Allah ingin menahannya agar mereka tidak melakukannya, maka mereka tidak akan bisa menyelisih apa yang Allah tentukan tadi. Walau syaa ayuti'uhu jami'an la ta'uhu. Kalau Allah ingin seluruhnya agar mereka mentaati Allah, la ta'uhu, niscaya mereka pun akan mentaati Allah. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk wa af'alahum dan perbuatannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah mentakdirkan rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk. Waalaikumsalam. Man yasha'u bihikmatihi. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki bihikmatihi, dengan hikmah. Qala Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya dari apa yang dia kerjakan, namun mereka lah umat manusia yang akan ditanya. Qala Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu lalu mentakdirkannya. Wa qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nabra'aha, nakhluqaha. Tidaklah segala sesuatu yang terjadi musibah di muka bumi ini tidak pula ada pada diri kalian, melainkan itu sudah ada di kitab tertulis min qabl, sebelum itu ya. Min qabli anna bro'aha, ay nakhluqha, bari-bari ya. Al-bari itu namanya al-khaliq. Maknanya sebelum diciptakan dia terjadi, itu sudah tertulis. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan hidayah pada dia, ayyahdiyahu, ditakwil dengan masdar muawwal, faman yuridillahu hidayatahu. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan apa? Lapang dadanya terhadap Islam. Itu tanda-tanda orang ingin dapat hidayah ya. Nyaman dia. Ikut kajian nyaman, ibadah nyaman, semuanya nyaman. Itu adalah orang yang tidak ada hidayah sama dia. Antum ikut kajian, walaupun ustadz itu tadi sepintar apapun ngomong, bosan dia. Kalau orang dapat hidayah itu, walaupun mungkin ustadznya tidak enak cara nyampaikannya, mungkin selu atau kalem, ya bukan yang tipe berapi-api itu tadi, atau istilah ikhwan itu monoton, ya. Tapi senang dia. Itulah orang yang dapat hidayah. Wa may yurid ayyudallahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Orang yang ingin disesatkan itu dijadikan dadanya sempit. Faham ya maknanya? Warawa Ibnu Umar an abihi. Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya Umar? Umar bin Khattab. Anna Jibril alaihissalam qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mal iman, yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril walam yasih illa an Umar. Tidak ada yang sahih kecuali riwayat dari Umar bin Khattab. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Itu yang benar apa? Syarrihi lah. Kan syarrahu. Faqal Jibril. Jibril mengatakan shadaqta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amantu bil qadar khairihi wa syarrihi." Aku beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi. Wa huluhi wa murrihi. Takdir khair itu baik ya. Aku beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Wa hului wa murhi, yang manis dan yang pahit. Namun itu di situ untuk tambahan hului wa murhi. Di situ ya disebutkan di ta'liq. Disebutkan secara sanad disebutkan hadza isnadun sahihun musalsal bi thiqat. Namun ada jalan-jalan yang lain itu disebutkan ya, hadis ini riwayat Ibnu Hibban dari jalan Al Hasan Ibnu Sufyan, Muhammad Ibnu Minhal dan Yazid Ibnu Zuraik, dari Kahmash, dari Abdullah Ibnu Buraida, dari Yahya bin Ya'mur menceritakan kharajtu ana wa Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari hajain au mu'tamirain. Kami, aku dan Humayd bin Abdurrahman berangkat dari Basrah mereka menuju ke Mekah. Ketika itu mereka bertemu dengan Abdul bin Umar di pintu masjid. Bebet kan mereka tanya tentang di kampung kami, katanya ada orang menyatakan annal amra unuf. Lalu Abdul bin Umar menyampaikan hadis yang didengar dari bapaknya gitu. Secara sanad disebutkan di sini wa hadza isnadun sahihun musalsalun bi thiqat wala a'lam lahu illa. Namun ada riwayat Ibnu Mandah dari jalan Muhammad Ibnu Minhal dan juga diriwayatkan oleh Al-Jurri dengan porosnya Kahmas Ibnu Hasan, juga diriwayatkan dari Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Salah, dari Yahya bin Ya'mur dari Atha bin Sa'id dari Ibnu Buraidah dan dari Yahya bin Ya'mur ya dari dua jalan. Jalan pertama Yazid bin Harun Syarik, kemudian Rukain Ibnu Rabi dari Yahya bin Ya'mur. Kemudian jalan yang kedua dari Atha Ibnu Sa'id dari Ibnu Buraidah dari Yahya bin Ya'mur. Namun jalan-jalan yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi ini disebutkan kata mu'allik ya. Wa hadhihi turuq kama tara la taj'al fil qalb syakkan fi thubutih. Jadi yang sanad yang musalsal disifat itu ada pada riwayat Ibn Hibban. Namun singkat anak di Syekh Yasin yang akan kita lewati, singkat anak didoifkan sama beliau. Untuk hadis yang tambahan huluhi wa murrihi. Al-Imam bila padar. Sebutkan sini apa di Ta'liq Thahawiyah apa? Tidak ada di Ta'liq Setia. Nah, ini cuma salah yang juga ada khilaf di kalangan para ulama tambahan murhi. Huluhi atau huluhi wa murhi. Hadis nomor 2, nomor 3 itu Yazid. Ya Allah alam ikhan di sebagian muallik ya kayak bukan ini dulu belajarnya di Yaman pakai ini Ahmad Syafan ini sama muridnya Syekh Mobil juga itu sama. Lalu untuk di sini dia menyebutkan hadisnya dhaif tapi bukan jalan yang disebutkan sama Fahad Al-Adani. Nah, Fahad Al-Adani ini menyebutkan dari jalan Ibnu Hibban, jalan Husain Ibnu Sufyan Muhammad bin Minhal dari Yazid bin Zurai, Kahmas bin Hasan, ya, Kahmas bin Hasan, Anadillah bin Buraidah, Yahya bin Ya'mur. Kalau itu sanadnya musalsal cepat. Jelas. Wallahu a'lam. Yang mereka bahas itu pada lafal hadis yang amantu bil qadari khairi wa syarri wa hului umurhi. Lafal yang kedua ini. Adapun yang pertama itu jelas dalam Sahih Muslim. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu Al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witri wa kini syarama qadait. Dan juga berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada Al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witri wa kini syarama qadait. Ini juga hadis yang diperbincangkan. Ya. Kalau Dokter Vicky pengen lihat antum detail takhrijnya Fathul Alam. Kalau dulu Syekh Abdurrahman guru kami dulu lebih menyatakan hadis ini dhaif dalam masalah kunut witir. Lafadznya sahih, namun dhaifnya pada lafadz yad'u bihi fi kunutil witri. Lafadz fi kunutul witri. Kunut. Jadi doa ini sahih, namun ziyadah tambahan fi kunutul witri itu dhaif. Syad. Ibn Hizam yang di Bulughul Maram, dia lebih condong ke dhaif. Syekh Mukbil, ini hadis disahihkan Syekh Mukbil. Dalam Sahih Musnad. Mimma laysa fi sahihain. Wallah alam, konon katanya anda dengar dari sebagian murid-muridnya Syekh Mukbil, yang dulu kami sempat belajar di Yaman, di antara Abbas Jauna dan yang lainnya, dia menyatakan dulu Syekhuna mendhaifkan, tapi tidak sempat di, beliau mendhaifkan di Dares, tapi tidak sempat dicetak di baru. Jadi itu ya khilaf juga, kunut witir itu ada apa tidak. Adapun doanya sahih. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait, itu sahih. Doa ini dibaca witir apa bukan? Itu yang jadi masalah. Lafaz yang yad'u bihi fi qunutil witri. Di sini disebutkan Rasul mengajari Al-Hasan wa qini syarama qadait. Ya Allah jagalah aku dari kejelekan itu. Apa yang telah engkau takdirkan. Asy-syarh al-qada' wal qadar. Faddal Abu Muhammad. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-qada' wal qadar min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid, kama qala ta'ala inna rabbaka fa'alu lima yurid. Fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi. ولا يصدر شيء إلا بتدبيره وتدبيره بيده ملكوت السماوات والأرض يهدي من يشاء برحمته ويذل من يشاء بحكمته لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون لأنهم مربوبون محكومون والإيمان بالقدر واجب وهو أهل أركان الإيمان الستة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره رواه مسلم وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره كله ومره والخير والشر باعتبار العاتبة والحلاوة والمرارة باعتبار وقت إصابته وخير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. حسب يكفي. Di sini disebutkan kata Syekh al-qadha wal qadar min sifatillahi ta'ala annahul fa'alu lima yurid. Termasuk sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla al-fa'al lima yurid. Senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Kama qala ta'ala inna rabbaka fa'alun lima yurid. Fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi. Tidak ada sesuatu yang keluar dari irada dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang keluar luput dari irada dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wala yasduru syai'un illa bi taqdirihi wa tadbirihi. Tidak ada sesuatu yang muncul melainkan dengan takdir dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Biyadihi malakutus samawati wal ard. Di tangan Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Yahdi man yasha'u birahmatihi. Allah memberikan petunjuk orang yang Allah kehendaki dengan rahmat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa yudhillu man yasha'u bihikmatihi, dan Allah menyesatkan seseorang itu dengan hikmah yang ada. Sehingga ad-dhal ya wal huda da'irah berporos pada al-hikmah dan juga rahmah. Kesesatan dan huda itu berporos antara hikmah dan rahmat. La yus'al amma yaf'al likamali hikmati. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya amma yaf'al, dari apa yang dia kerjakan, atau amma yaf'al. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmati. Dia tidak ditanya dari apa yang dia kerjakan, dikarenakan kesempurnaan hikmahnya. Wa sultanihi, kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa hum yus'alun li'annahum marbubun mahkumun. Dan mereka lah umat manusia yang ditanya, dikarenakan mereka apa? Marbubun. Sebagai marbub, makhluk, mahkumun, yang dimintai pertanggungjawaban. Wal imanu bil qadari wajibun. Beriman dengan takdir itu wajib. Bagaimana kewajiban beriman dengan takdir? Cukup mengimani takdir tersebut dengan empat perkara yang ada. Nanti disebutkan. Selebih dari situ, itu bukan lagi pembahasan inti. Ya. Pembahasan inti usul mengimani takdir dengan empat maratibul iman yang nanti akan kita lewatkan. Selebih dari itu yang disebutkan di kitab-kitab, itu bukan pembahasan usul. Difahami? Itu cuma cabang-cabang pembahasan yang ada. Cuma pernak-pernik. Wahuwa ahadu arkanil iman as-sitta. Dan itu termasuk salah satu rukun iman yang ke-6. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari khairihi wa syarrihi ghuluhi wa murrihi. Aku beriman dengan takdir baik dan buruk, manis dan pahit. Fal khairu wasyarru bi'tibaril akibati. Sehingga apa? Baik dan buruk itu ditinjau dari sisi apa? Akibat. Jadi baik dan buruk tadi ditinjau dari sisi akhir gitu loh, akibat akhirnya, puncaknya. Kan kita enggak tahu baik atau buruk melainkan akhir dari hasil gitu lah. Hasil dari sesuatu yang telah ditakdirkan. Wal halawa wal maroro. Halawa, manis. Maroro, pahit. Bi'tibari waqti isabatihi. Itu ditinjau dari sisi apa? Waktu terjadinya takdir. Gilang. Kau tahu kecelakaan. Luka. Misalkannya. Dengkul lecet. Ketika antum luka itu tadi, itu namanya al-maroroh. Pahit. Diserempet mobil. Kalau ada mobil nyerempet, nyampak. Waktu lupa itu tadi, itu pahit. Tapi belum tentu ini takdir. Takdir buruk. Siapa tahu ternyata kedepannya tadi. Jadi ya, ada dilihat ternyata yang nabrak ini cewek. lagi mencari suami. Misalnya tadi. Nah, ya obat-obat kenyal ternyata dilihat ini bilang ada sosok figur yang dicari. Nah, ya sosok imam. Ternyata jadi calon istri, calon suami. Nah, nikah lah. Itu akibatnya jadi apa? Takdir baik. Nah, takdir baik. Walaupun tadi tempat kejadian adalah pahit. Bukan sinetron, Pak. Wa khairul qadari maka nanafian. Dan khairul qadar, takdir yang baik. Ya, ini khairul qadari, ini bisa dikatakan apa? Idhafatus sifat ilal mausuf, ya. Takdirnya al-qadaru al-khairu. Al-qadaru al-khairu. Takdir yang baik. Khairul qadari. Jadi bukan sebaik-baik takdir, ya. Jadi bukan mengartikannya sebaik-baik takdir, ya, adalah sesuatu yang bermanfaat, bukan. Ini takdir yang baik maka nanafian. Sesuatu yang bermanfaat. Wa syarhu, dan takdir yang buruk, maka nadharon mu'dhiyan au mu'dhiyan, sesuatu yang bermadarat atau mengganggu. Jadi bukan istilah sebaik-baik takdir dan seburuk-buruk takdir, tapi mensifatan. Al-qadar al-khairu wal-qadaru asyar. Wal khair, siapa baca? Masihin. Baca satu paragraf. Qala Syaikh rahimallahu taala, wa khairu wa syarru huwa bi nisbatil lil maqduri wa aqibatihi, fa inna minhu ma yakunu khairan ka ta'ati was-sihhati was-sihhati wal ghina, wa minhu ma yakunu syarran syarran kal ma'asi wal maradi wal faqri. Amma binisbati lillahi fala yuqalu inna wa syarrun liqali nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunuti alladhi 'allamahu al-hasan ibn ali wa qini syarra ma qadaita fa syarra ila ma qadahu la ila qadahi. Wal khairu wasyarru, baik dan buruk tadi. Huwa bin nisbati lil maqdur wa akibatihi. Itu dinisbatkan kepada apa? Maqdur. Ya, maqdur itu sesuatu yang telah ditakdirkan. Maknanya makhluk. Yang ditakdirkan itu makhluk, kan? Lil maqdur maknanya lil makhluk. Yang telah ditakdirkan itu loh. Kejadian-kejadian ini tadi. Itu yang dianggap baik buruk tadi dinisbatkan kepada apa? Yang terjadi, makhluk ini tadi. Wa akibatihi, dan akibat hasil yang terjadi. Fa inna minhu ma yakunu khairan kat-ta'at. Dikarenakan al-maqdur ini tadi, dari perkara yang ditakdirkan ini tadi, yang sudah terjadi, ya, ada yang sifatnya khairan, kebaikan, seperti ketaatan, wasihah, kesehatan, walghina, kekayaan. Wa minhu ma yakunu syarran, dan diantara yang telah ditakdirkan tadi ada yang sifatnya buruk, kal ma'asi wal maradi wal faqri, maksiat, sakit atau penyakit dan kefakiran. Amma bin nisba li fi'lillah, lihat di sini kuncinya, adapun dinisbatkan, ditinjau dari perbuatan Allah azza wa jalla, fala yuqal, maka tidak dikatakan innahu syarrun, sesungguhnya itu syar. Sehingga penisbatan antuk mina bil qadar, engkau beriman dengan takdir, ya, khairihi wa syarrihi, ini ditinjau dari siapa? Al qadar bimaknal makdur, difahami, bukan al qadar bimakna fi'lillah, perbuatan Allah azza wa jalla. liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali. Berdasarkan sabda Rasul pada doa qunut yang diajarkan kepada Al-Hasan ibn Ali, wa qini syarra ma qadaita. Ya Allah, jagalah aku dari kejelekan apa yang telah engkau qadaita. Kejelekan apa? Ma qadait. Fa'adhafa asyarr ila ma qadahu. Di sini Rasul menyandarkan keburukan kepada apa? Ila ma qadahu. Disandarkan kepada apa yang Allah takdirkan, tentukan. La ila qadaihi. Bukan kembali qada. Qada ini apa? Fi'il. Bukan kembali. Kan tadi kita sebutkan kan? Apa? Al-qadar wal-qada. Itu bagian apa? Sifatun. Kan pembahasan kita kan sifatun min sifatillah. Kan sebutkan. Al-qada wal-qadar min sifat. Min sifatillah. Masa disandarkan sifat Allah SWT ada yang buruk? Tidak ada kan? Tidak ada. Difahami? Sehingga ketika disebutkan beriman dengan al-qada wal-qadar khairihi wa syarihi, ini yang dimaksudkan apa? Al-makdur. Yang telah ditakdirkan. Bukan disandarkan kepada fi'il. Difahami? Adapun al-qada al-qadar. Ini kan fi'il sifat Allah SWT kan? Ya, sifat kan? Tidak mungkin kita menisbatkan sifat Allah SWT itu ada yang buruk, ada yang baik. Tidak mungkin kan? Semuanya baik sifat Allah SWT. Difahami? Sampai sini. Fajri. Kenapa dilarang? Dikarenakan tidak ada. Orang yang seperti itu apa? Iblis. Orang yang pertama kali tidak punya adab ini iblis. Dia menyatakan fabima agwaitani. Dikarenakan bima agwaitani. Engkau menyesatkan aku. Dia menyandarkan apa? Kesesatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun memang secara kenyataan yang menyesatkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan bahasa seperti ini tidak ada. Difahami ya? Makna? Fa'adha fasyar ila ma qadahu la ila qadaihi. Makna wakini syarra ma qadait itu disandarkan kepada sesuatu yang Allah takdirkan. Bukan kepada sifat Allah Azza wa Jalla. Wal imanu bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umurin. Beriman dengan takdir tidak akan sempurna kecuali dengan empat perkara. Afwan, kita baca ta'liq itu ya. Di ta'liq dari Ibnu Qayyim. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, innal qadar la syarra fihi biwajhin minal wujuh. Takdir itu tidak ada keburukan badannya dari segala sisi. Kenapa? Fa innahu ilmullahi wa qudratihi wa kitabatuhu wa kitabuhu wa masyiatuhu. Dikarenakan takdir itu adalah apa? Ilmunya Allah, kudrahnya Allah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan masyiatnya Allah azza wa jalla. Takdir itu adalah ilmunya Allah. Kitab, tulisan, kitabah. Qudrah dan juga masyiah. Wa dzalika khairu mahdhin. Ya, kebaikan yang mahdhin. Murni. Wa kamalin dan kebaikan dan kesempurnaan. Wa kamalun dan kesempurnaan min kulli wajhin dari segala sisi. Maknanya segala sesuatu yang Allah tuliskan itu pasti baik. Sehingga apa kata beliau? Fasyarru laisa ila rabb. Keburukan itu bukan menuju atau disandarkan kepada rabb. Biwajhin minal wujuh. Dari segala sisi. Tidak bisa. La fi dhatihi wa la fi asma'i wa la fi sifatihi. Lihat bahasanya. Wa la fi af'ali. Sehingga keburukan tidak bisa disandarkan kepada Allah. Tidak pada zatnya, tidak pada namanya, tidak pada sifat, tidak pula pada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Wa inna ma yadkhulu syarr al-juz'i al-idhafi fil maqdi al-muqaddar. Hanyalah masuk keburukan juz'i. Ya, keburukan yang sifatnya juz'i al-idhafi. Pada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. fil maqdi al muqaddar. Al maqdi sama dari qadha tadi kan, qadha yaqdi, isim maf'ulnya apa? Al maqdi al muqaddar. Sehingga buruk itu sifatnya apa? Al juz'i al idhafi. Juz'i itu sebagian, idhafi itu disandarkan kepada sesuatu. Wa yakunu syarron bin nisbati ila mahallin, sehingga dia dikatakan buruk takdir tadi kalau dinisbatkan kepada mahal, tempatnya tadi. Wa khairan bin nisbati ila mahallin akhar, dia dikatakan baik dinisbatkan kepada tempat yang lain. Wa qad yakunu khairan ilal mahal alqa'im bihi min wajhin. Terkadang sesuatu yang buruk tadi ya menjadi baik kalau dia disandarkan ke suatu tempat yang dia berada padanya. Dari satu sisi. Kama huwa syarrun lahu min wajhin. Sebagaimana dia dikatakan buruk dari sisi yang lain. Sehingga kalau bahasanya Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya baik dan buruk itu apa namanya, beliau bahasanya mahbubun li dzatihi wa mahbubun li ghairihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, seluruhnya baik. Namun kebaikan tadi ada yang baik dan dicintai secara zatnya, ada yang secara li ghairihi, dari sisi lain. Contoh misalkan Gilang tadi, kita misalkan contoh-contoh itu tadi kan, Gilang kecelakaan diserempet misalkan, permisalan kan buruk itu tadi, tapi ternyata dari serempet yang tadi menjadikan sebab termudahkan dapat calon istri misalkan, jalan contoh sekedar contoh, menikahlah. Ini kan kalau ditinjau dari satu sisi tadi buruk kan, tapi dari sisi lainnya baik. Inilah takdir. Sebenarnya kalau kita mau mengimani seluruh segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti baik. Buruk itu sebenarnya ditinjau dari satu sisi awal. Kedepannya pasti baik. Kalaupun seandainya baik dari awal, bisa jadi baik dari awal, buruk di akhir. Segala sesuatu itu intinya tidak ada yang murni buruk yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya yang diriwayatkan dari sebagian salaf, dari Abdullah bin Mas'ud, dia beliau mengatakan, ma'a kulli farhatin tarhatun. Pada setiap farha, kesenangan, itu ada juga kesedihan, juga sebaliknya. Itulah yang namanya kehidupan. Sebagaimana kata seorang penyair, yaumun lana wa yaumun alaina, wa yaumun nasurru wa yaumun nisaru. Hari kadang kita beruntung, kadang kita rugi. Hari yang kadang kita bahagia, kadang kita sedih, itu biasa. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan, bal hadza wal ghalib, bahkan inilah yang ada kenyataannya. Baik dari satu sisi, buruk dari sisi yang lain. Amma qada'ur rabb dzalik, adapun qada ketentuan rabb dzalika wa taqdiruhu alai, yang demikian itu dan takdir Allah azza wajalla pada perkara tersebut, fa adlun adalah keadilan, wa khairun wa maslahah, ya, kebaikan dan maslahat. Jadi sebenarnya hakikatnya itu baik, sehingga buruk itu tadi ditinjau dari kita. Makanya tadi dibilang mahal, bisa jadi takdir tadi ya, kecelakaan itu buruk menurut Gilang, tapi ternyata baik menurut si apa, Putra, baik menurut beliau. Misalkan beliau ya, contoh misalkan di dempul ini ada kutil, dibawa ke dokter, itulah dokter bedah itu dakati di anu asalnya itu, dicongkel dah sembuh-sembuh, dicongkel dah sembuh-sembuh, segala obatlah dikerahkan, obat medis. Bermotor nyampak, ngelasa dengkul tadi di anu. Di aspal. Hilang kutil tadi. Pas sembuh, enggak lagi tumbuh lagi kutil. Padahal tadi udah dibawa ke spesialis yang mana baik, dibedah, tumbuh lagi, dibedah, tumbuh lagi. Contoh gambaran kebaikan sama dia tadi. Nah katanya cabut kutil gratis tadi kan. Itu tanda anda contohkan permisalan kalau ada misalnya. Wal imanu bil qadari la yatimu illa bi arba'ati umurin. Beriman dengan takdir tidak sempurna kecuali dengan 4 perkara. Inilah usul. Ya. Seandainya antum tidak hafal bantah-membantahan itu, antum cuma hafal ini, sudah. Antum imani 4 perkara ini, sudah. Antum dikatakan mukmin. Al-awwal, al-imanu bi anna allaha alimun. Kullama yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabiqin. Beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala alimun. Mengilmui kullama yakunu jumlatan wa tafsilan alimun. Kulla sebagai maf'ulun bihi dari mana? Dari lafaz alim, isim fa'il beramalan dengan fi'il. Bahwasanya Allah azza wajalla mengetahui kullama yakunu jumlatan wa tafsilan, mengetahui segala sesuatu yang terjadi baik secara global ataupun rinci. Bi ilmin sabiqin, dengan ilmu yang sudah sabiq azali. Sudah sejak dahulu kala, tidak ada permulaan. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah azza wa jalla, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu sudah di kitab, tertulis di kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu sangat mudah, gampang bagi Allah azza wajalla. Astani yang kedua, annallaha kataba fil lauhil mahfuz maqadir kulli syai'in. Allah azza wajalla telah menulis takdir-takdir tadi di lauhul mahfuz. Semuanya, enggak ada yang enggak ditulis. Sampai kapan? Sampai hari kiamat saja. Ya, sampai hari kiamat. Jadi beriman dengan takdir itu apa? Beriman dengan segala sesuatu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat. Terus bagaimana yang terjadi di akhirat? Apakah ada di Lauhul Mahfuz? Tidak ada. Tidak ditulis di Lauhul Mahfuz. Difahami? Kan disebutkan dalam hadis, ada di sini. Uktub. Pernah dengar hadisnya gimana? Uktub ma huwa ka'un ila yaumil qiyamah, kan? Tulislah apa yang terjadi. Pena itu disuruh nulis. Tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Adapun person kita ini masuk surga segala macam. Kita karena kita ada di bumi. Misalkan contoh. Itu bidadari. Ditulis tidak di Lauhul Mahfuz? Segala sesuatu yang terjadi di hari kiamat. Itu tidak. Sampai di hari kiamat, setelah kematian maksudnya itu, setelah hari kiamat ya, di akhirat itu tidak ada. Dan itu bukan lagi makomnya iman dengan takdir, tapi al-jaza. Asani yang kedua, liqauli ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah terjadi suatu musibah di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian, melainkan sudah ada di kitab. Sebelum kami menciptakannya, memunculkannya di muka bumi. Nabro'aha ay nakhlukul khaliqah. Sebelum kami menciptakannya menjadi makhluk. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla ayyakhlukas samawati wal arda bi khamsina alfi sanatin. Ya, gitu bacanya. Satu sanatan. Bi khamsina alfi sanatin. Sanatin sanatan. Bi khamsina alfa sanatin. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan, telah mentakdirkan maqadir. Maqadir maknanya maktub ya, maktub. Atau makhlukat, ya, perbuatan-perbuatan hamba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seluruh takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu, ya, 50 ribu tahun. Itu yang kedua. Yang pertama meyakini, mengilmu, meyakini Allah mengetahui. Yang kedua meyakini sudah dicatat. Ats-tsalits yang ketiga. Barang siapa yang mengingkari dua perkara di atas, kafir. Itulah yang disebut dengan Qadariyah Al-Ghulat. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kelompok ini tadi sudah inqirad, sudah punah. Pencetusnya adalah Ma'bad Ibnu Khalid Al-Juhani. Ats-tsalits yang ketiga, annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi ad-da'ira bainar rahmati wal hikmah. Yang ketiga, bahwasannya tidaklah sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi melainkan dengan iradah, kehendak dan masyiah Allah Azza wa Jalla, ad-da'ira bainar rahmah wal hikmah, yang berporos antara rahmat dan hikmah. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi, Allah menyesatkan orang yang dikehendaki dengan hikmah yang ada. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmati wa sultanihi, Allah tidak ditanya dari apa yang dia lakukan dikarenakan kesempurnaan hikmah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa hum yus'alun, namun mereka lah umat manusia yang ditanya. Wa ma waqa'a min dzalik fa innahu mutabiqun li ilmihi sabiq, dan segala sesuatu yang terjadi dari perkara tersebut itu semua mutabiq, mencocoki ilmunya Allah Azza wa Jalla yang sudah azali sejak dahulu. Wa lima katabahu fil lauhil mahfuz, dan juga mencocoki segala sesuatu yang Allah tulis di lauhul mahfuz. Di qauli, maknanya apa? Yang terjadi dengan masyiah Allah itu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sejak dahulu kala dan sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Dari sini difahami ya. Enggak mungkin yang terjadi itu tidak ditulis di lauhul mahfuz. Ya. Intinya apa yang Allah SWT kerjakan, ciptakan, munculkan di alam semesta ke depan itu sudah ditulis di lauhul mahfuz. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Barang siapa yang dikehendaki ingin disesatkan, maka Allah jadikan dadanya sempit. Haraj. Haraj itu merasa berat. Fa'atbata wuqu'al hidayati wadh-dhalal biiradati. Maka Allah Azza wa Jalla tetapkan terjadinya hidayah dan kesesatan dengan iradah Allah Azza wa Jalla. Ar-rabi' yang keempat. Anna kulla syai'in fis samawat wal ardi makhluqun lillahi ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi ya di langit dan di bumi itu adalah makhluk milik Allah Azza wa Jalla. La khaliqa ghairuhu. Ghairuhu atau ghairuhu. Nah. Al-mustasna bi ghair. Nasib. Gimana itu? Mustasna dengan ghair. Kita kira-kira bacanya apa? La khaliqa ghairuhu atau la khaliqa ghairuhu. Mustasna bil ghair itu ghairuhu. Di mana itu penjelasan kalau untuk baca ghairuhu? Nah, adri. Ya lah, Muhammad. Yang kira-kira antum kepikir. Ghairuhu. Khobar lah. Lah itu amalannya. Nafiyah lil jinsi ya. Nafiyah lil jinsi. Apa amalan lah nafiyah lil jinsi? Merupakan khobar. Bisa juga dikatakan ghairuhu, bisa. Bisa. Kalau antum bilang la khaliqa ghairuhu. Berarti ya khabar dari la. Tidak ada jawaban yang lain. Kalau selalu apa nama jenis itu kan dua-duanya harus nafik. Dua-duanya bersandar ke nafik. Kau bermaksud. Gak ini. Sebenarnya dia bisa dua ya. Kalau mau dibilang ya antum baca ada yang di apa namanya mukaddarkan, dimukaddarkan. Jadi antum takdirkan sesuatu bisa misalkan kainun nanti, kemusakirun. Berarti dia kan sudah, udah lengkap. Kalau udah lengkap, berarti kan ada apa namanya, tinggal mustasnanya dia di belakang itu dianggap mustasna dia. Berarti dia dihitung apa? Mustasna apa ini? Manfi kan? Tapi tam kan? Tam manfi ya kan? Sempurna dia. Ada takdir. Antum anggaplah takdirnya kainun kan? La khaliqah kainun. Berarti lengkap. Kalau dia tam manfi gimana? Ada kemungkinan dia dibaca ghairuhu sebagai apa? Badal. Kalau antum baca ghairuhu mustasna. Kalau ana pribadi lebih condong seperti itu. Dia dimuqaddarkan sehingga bisa antum baca ghairuhu atau bisa antum baca ghairuhu. Itu lafal-lafal seperti ini tadi. Wala antum bisa baca apa ini? Berulang dia. La khaliqa ghairahu wala rabbah siwahu. Boleh enggak kira-kira? Hah? Boleh enggak? Boleh. Atau kita batalkan semua? Gitu. Liqaulihi ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdirah. Wa qala 'ala lisani Ibrahim, Allah azza wa jalla, nah itu memang nak dilatih ya, dilatih. Dan kalau teori baik nak dilatih, berpikir, memang itu mikir sama. Wa qala 'ala lisani Ibrahim, Allah azza wa jalla berfirman melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, maknanya kita dan perbuatan kita itu semua diciptakan oleh Allah azza wajalla. Wallahu taala alam bisawab. Dan insyaallah kita lanjutkan besok. Afwan ya. Alhamdulillah. Kami akan diambil asyik.